Ya. Belum balik. Oh ya, siap. Hershal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum, ikhwan ahwat azakumullah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kita lanjutkan serial kajian syarah akidah oleh Sitia, pertemuan yang ke-58. Sekarang kita masuk pada halaman 127 ya. Nah. Qauluhu di resma. Nah, syarah penjelasan di sini tadi bahwasanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan qauluhu wala yukayyifuna wala yumathiluna sifatihi bisifatil khalqihi li'annahu subhanahu la samia wala kufwa lahu wala nidda lahu wala yuqasu bikhalqihi subhanahu wa ta'ala. Bahasanya tidak boleh mentakyifkan, membagaimanakan, merekayasakan, wala yumathiluna, tidak boleh menyerupamakan, sifat-sifatnya Allah azza wajalla, bisifati khalqihi, dengan sifat makhluknya, li'annahu subhanahu la samia, karena Allah azza wajalla itu tidak ada bandingannya, ya, tidak ada bandingannya. Kemudian wala kufa au kufwa lahu, tidak ada yang setara dengannya. Wala nidda lahu, tidak ada sekutu baginya. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan tidak bisa dikiaskan dikiaskan dengan makhluknya subhanahu wa ta'ala. Setelah penjelasan di sini, qauluhu perkataan syarih di sini, syarih rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan di sini wala yukayyifuna. Di sini wala yukayyifuna ay ahlu sunnati wal jama'ati wa sabqa anna at-taqyifa dhikru kayfiyati sifati sawa'un dhakartaha bilisanika aw biqalbika fa ahlu sunnati wal jama'ati la yukayyifuna abadan, ya'ni la yaquluna kayfiyatuhu kaifiyatu yadihi kada wa kada wala kaifiyatu wajhihi kada wa kada wala yukayifuna hada bilisani wala biqalbi aydan, ya'ni nafsul insani la yatasawwaru kaifa istawa Allahu azza wa jal au kaifa yanzilu au kaifa wajhuhu au kaifa yaduhu wala yajuzu an yuhawila dhalika aidan لأن هذا يؤدي إلى أحد أمرين، إما التمثيل وإما التعطيل. Perkataan muallif rahimahullah wa la yukayyifun, artinya di sini perkataan wa la yukayyifun ya tentang penjelasan ya tidak ada yang menyerupai apa tidak ada yang tidak boleh yukayyifun, tidak boleh mentakyifkan. Maksudnya apa? Yang tidak mentakyifkan itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Wa sabaqa anna at-takyifa dzikru kayfiyati sifati. Takyif itu adalah penyebutan tentang pembagaimanaan sifat. Sawaun dzakartaha bilisanika, baik engkau itu menyebutkan dengan lisanmu au biqalbika atau dengan hatimu. Fa ahlus sunnati wal jamaah la yukayyifuna abadan. Ahlus sunnah wal jamaah itu tidak membagaimanakan selama-lamanya, Mas. Ya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu tidak pernah membagaimanakan. Ya. Dan di sini sebutannya yakni la yaquluna kaifiyatu yadihi, tidak ahlus sunnah wal jamaah tidak mengatakan bahasanya tentang apa? Tentang bagaimana tangannya ini dan ini. Wala kaifiyatu wajhi, begitu juga tidak berkaitan dengan pembagaimanaan tentang wajahnya ini dan itu. Wala yukayyifuna hada bilisani wala biqalbi, dan ini tidak membagaimanakan dengan lisan maupun dengan hati juga. Yani nafsul insani la yatasawwaru kaifa istawa Allahu azza wajal. Seorang itu tidak akan mampu untuk menggambarkan, mendeskripsikan bagaimana istawanya Allah azza wajal. Istawanya Allah azza wajal itu bagaimana? Au kaifa yanzilu, atau bagaimana turunnya Allah azza wajal? Au kaifa wajhu, atau bagaimana wajahnya Allah azza wajal? Au kaifa yaduhu, atau bagaimana tangannya? Wa la yajuzu an yuhawila dzalika aidan, dan tidak boleh di sini berusaha untuk mengubah yang demikian juga. Lianna hada yuaddi ila ahdi amrayni, karena ini bisa menghantarkan kepada dua perkara. Imma tamsil, yaitu penjurumamaan, wa imma ta'til, peniadaan. Ya. Kemudian di sini jelaskan ولهذا ya la yajuzu ya di sini dijelaskan oleh Syekh ولهذا la yajuzu lil insani an yuhawila ma'rifata kayfiyati istiwa'illahi al arsh au yaqulu au yaqulahu bilisanihi bal wala yas'al an al kayfiyati لأن الإمام مالكا رحمه الله قال السؤال عنه بدعة لا تقل كيف استوى كيف ينزل كيف يأتي كيف وجهه إن فعلت ذلك قلنا إنك مبتدئ وقد سبق ذكر الدليل على تحريم وقد سبق ذكر الدليل على تحريم التكييف وذكرنا الدليل على ذلك من السمع والعقل. Nah, di sini ولهذا لا يجوز للإنسان, maka tidak boleh bagi seorang أن يحاول معرفة كيفية استواء الله على العرش, untuk mengubah tentang ma'rifah, pengetahuan tentang bagaimana istiwanya Allah azza wajalla di atas arsy. Au yaquluhu bilisanihi, atau mengatakan dengan lisannya. Bal wala yas'al anil kaifiyati, maka tidak boleh dia itu bertanya tentang kaifiat. Bagaimana, Mas? Li'an al-Imam Malik, karena Imam Malik rahimahullah taala, Imam Malik meninggal tahun berapa, Mas? 179. Hasan. As-su'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang istiwa itu adalah bid'ah. bertanya tentang bagaimana sih istiwanya Allah Azza Jal. Ya, itu bid'ah. La taqul kaifa istawa. Jangan kau katakan bagaimana istiwa. Bagaimana Allah Azza Jal turun. Bagaimana Allah Azza Jal datang. Bagaimana wajahnya. In fa'alta dzalika, kalau engkau melakukan yang demikian, kulna, maka kita katakan innaka mubtadi'un, sesungguhnya engkau adalah pelaku bid'ah. Siapa yang mengatakan? Antum. Bukan. Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah. Karena kulna di sini adalah siapa, Mas? Syarih. Jadi jangan sampai kita itu mengatakan apa, Mas? Menggampangkan. Siapa yang mengatakan bid'ah? Ulama. Antum bukan, kita bukan. Ingat ya. Ya. Kenapa menukilkan seseorang, Mas, Anda ahlul bid'ah. Anda pelaku bid'ah. Sabar dulu, Mas. Bisa jadi dia itu enggak paham. Enggak tahu ilmunya. Jangan langsung dikatakan vonis seperti itu. Ya, iqamatul hujjah dulu, dinasihati, dijelaskan. Kalau memang dia enggak bisa dan tetap melakukan bid'ahnya, baru bisa dikatakan apa, Mas? Anda terancam menjadi pelaku bid'ah, Mas, dengan nukilan penjelasan dari ulama ini. Seperti itu. Jadi tidak dinisbatkan Anda termasuk pelaku bid'ah langsung tanpa dijelaskan. Kenapa termasuk pelaku bid'ah? Sedangkan kadang orang awam enggak tahu itu bid'ah itu apa. Bid'ah buat mereka adalah sesuatu yang diadadakan. Tapi yang spesifiknya gimana? Masih ingat definisi bid'ah, Mas? Oh, Mas. Enggak ada hilang, enggak diulang-ulang, Mas. Hilang. Al-fahmu bitakrar. Awas, Herman. Singkat enggak? Separuh. Yuksodu. Alaika. Alaika yang mana? Aslam. Ayo, Aslam. Aslam. Oh. Mujahid, ayo. Ingat gak? Sudah hilang. Ya salah. Di jalan hilang. Halo, ya ini. Ya, Mas Her. Ayo, Hasan. Wes, abal burung. Al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'budillahi subhanah. Senyarat, Bang. Oh, nangge. Meng boten muraja. Oke. Nikulah, Mas. Permasalahanipun. Nah, jadi itu adalah tentang bid'ah, ya. Dan itu definisi dari siapa? Ah? Ayah salah. Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya apa? Al-Itisam. Ewa, Allah barik. Nah, dan semoga Allah Azza Jalla menjauhkan kita dari perbuatan bid'ah. Dan kita pun dijauhkan dari kerusakan orang-orang pelaku bid'ah. Nah, dan semoga Allah Azza Jal juga memberikan hidayah kepada para saudara-saudara kita pelaku bid'ah, Mas. Tetap mereka kita doakan dengan kebaikan, Mas. Jangan sampai benci. Benci yang menyebabkan orang itu akhirnya tidak bisa mendoakan kebaikan kepada orang lain. Nah, inilah yang membuat orang itu menjadi kasar. Kenapa mereka kasar? Karena sering berbuat tidak adil. Tidak adilnya kenapa, Mas? Karena menurut mereka, mereka yang benar, orang lain salah. Dan ketika mereka merasa benar, mereka pun tidak mendoakan kebaikan buat orang lain tersebut. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Waqad sabaqa dzikru dalil ala tahrimi takyif, dan ini sudah dijelaskan tentang dalil tentang keharaman takyif. Wa dzakarna dalila, dan kami juga menyebutkan dalil tentang ala dzalika min as-sam'i wal aqli, tentang dalil ya pengharaman takyif itu berupa sam'i wal aql, baik dari wahyu maupun dari akal. Kemudian qaluhu, ya perkataannya, ya wala yumassiluna ai ahlus sunnati wal jamaati sifatihi bi sifati khalqihi wa hadha makna qaulihi fi ma sabaq. Min ghairi tamthilin wa sabaqa lana imtina'u tamthili sam'an wa aqlan wa anna sam'a wa anna sam'a warada khabaran wa talaban fi nafyi tamthili fahum la yukayyifuna wa la yumathiluna. Nah, di sini tentang wa la yumathiluna, ya kata-kata wala yumathiluna, penjelasannya di sini ya tidak menyerupakan. Itu ahlus sunnah wal jamaah itu tidak menyerupakan sifatnya Allah dengan sifat makhluknya. Wa hadha makna qawlihi fi ma sabaq, dan ini adalah perkataan dia dari apa yang telah berlalu. Min ghairi tamtsil, tanpa ada tamtsil. Tamtsil apa? Pembagaimanaan. Wasabaqolana imtina utamsil, dan telah berlalu dari kita tentang larangan penyerupamaan. Sam'an wa aqlan, baik dalilnya sam'an wahyu dan akal. Wa inna sam'a warada khabaran wa talaban. Ya, ini khabar ini sam'i, maksudnya wahyu itu muncul dari khabar talab. Ya. Fi nafi tamtsil, dalam penafian penyerupamaan. Fahum la yukayyifuna wa la yumatsiluna. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membagaimanakan, tidak merekayasa, wa la yumatsiluna, dan tidak menyerupamakan. Nah. Artinya di sini ahlus sunnah wal jamaah itu sesuai dengan dalil, tidak mengada-ada. Kalau yang mengada-ada itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Maka kemarin kita bahas tentang apakah Asy'ariyah itu termasuk ahlus sunnah jamaah. Dikatakan hukum asalnya tidak. Tapi bukan kemudian seluruhnya tidak. Dalam hal-hal tertentu bukan ahlus sunnah jamaah. Termasuk tentang takwilnya mereka terhadap asma wa sifat. Ya. Itu tidak termasuk ahlus sunnah jamaah mereka dalam hal tersebut. Tapi tidak kemudian menafikan semuanya bahwasanya mereka tidak termasuk ahlus sunnah jamaah itlaqan. Ya. Ini apa yang kemarin sebut, disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Nah, kurang sedikit lagi, satu paragraf lagi. Qaluhu li'annahu subhana, ya, ini kata-kata subhana. Ya. Orang sering mengatakan subhana, tapi enggak tahu subhana itu apa. Ya. Li'annahu subhana. Subhana sini ismu masdar. Sabbaha. Yusabbihu. Ya. Wal masdaru tasbihun. Fa subhana bima'na tasbih. Bima'na tasbihin. Lakinnaha bighairi lafdhi. Wa qulu ma dalla ala ma'na al-masdari wa laysa bil lafdhi fa huwa ismu masdar ka subhana min sabbaha wa kalam min kalama min kalam min kallama yukallimu wa salam من سلم يسلم وإعرابها مفعول مطلق منسوب على مفعولية على مفعولية المطلقة وعاملها محذوف دائما. شوف أنتم lihat di sini tentang subhana. Antum lihat mas, masdar itu apa sih? Masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan. Ya, subhana, subhana, subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, maha tinggi. Nah, tapi subhana itu adalah ismu masdar. Ada masdar, ada ismu masdar. Bedanya apa itu mas? Masdar itu ada dua. Masdar sharih dan masdar muawwal. Tapi ismu masdar tidak sama dengan masdar sharih. Ingat-ingat tuh. Kok bisa? Suf, antum lihat. Bentukannya masdar itu adalah seperti apa? Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kata-kata fa'lan. Ya. Misalnya apa? Doroba yadribu dorban. Ya. Paham? Doroba yadribu dorban. Dorban itu apa? Pemukulan. Doroba yadribu. Memukul, telah memukul, dan sedang memukul. Ya. Dia. Telah memukul, dia sedang memukul. Doroba yadribu. Dorban, pemukulan. Itu namanya masdar sharih. Kalau masdar muawalnya adalah an plus fi'il mudhari. An yadriba. Soma yasumu. Sum. Souman. Ya. Nam. Nama yanumu nauman. Nah. Sedangkan di sini sebutkan subhana masdar dari sabbaha yusabbihu. Tasbih. Ya. Maka masdarnya sabbaha itu masdarnya tasbihun. Sabbaha yusabbihu tasbihun. Ya. Tapi fa subhana bima'na tasbih. Subhana maknanya adalah tasbih. Ya, tasbihun itu masdar sharihnya. Subhana itu masdar rekayasanya. Makanya masdar ism masdar sebutannya. Isim masdar yang direkayasa diambil dari makna yang sama dengan masdar sharih. Ya, lakinnaha bighairi lafdi, tapi bukan lafadznya dia. Hanya maknanya sama. Wa kullu ma dalla ala ma'nal masdar, apa saja yang menunjukkan kepada makna masdar, wa laisa bil lafdhi, tapi bukan lafadznya, fahum ismu masdar. Maka itu adalah fahuwa ismu masdar. Itu isim masdar. Ya. Paham sampai di sini, Mas? Nah, seperti apa? Subhana min sabbaha kalam. Ya, wa kalamun min kallama yukallimu taklim. Makna kalam. Ya. Kemudian dari sallama yusallimu salam. Salamun. Ya, salamun alaikum. Itu dari sallama yusallimu. Jadi maksud dari taslim. Masdarnya itu taslim, Mas. Taslim. Ya. Jadi salam. Ya. Itu semuanya adalah isim masdar. Wa i'rabuha, i'rabnya adalah maf'ulun mutlak. Maf'ulun mutlak. Mansubun, dinasabkan ala maf'uliyati mutlaqah. Terhadap maf'uliyah yang mutlaqah. Wa 'amiluha, dan pelakunya itu mahdhufun daiman. Nantiasa mahdhuf, dihapuskan terus menerus. Itu dari nah. Dan wa ma'na sabbaha, nah, di sini wa makna sabbaha, makna sabbaha qala ulama maknaha sabbaha berkatakan nazzaha, وأصلها من السبح وهو البعد، كأنك تبعد صفات النقص عن الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. نعم، معنى سبح ini menurut ulama, para ulama adalah maknanya adalah nazaha. Nazaha itu artinya mensucikan ataupun menjauhkan. Karena wa asluha minas sabhi, contoh asal dari makna sabh itu adalah wal bu'du, jauh mas. Bu'du jauh. Ka'annaka tub'idu sifatin naqsi 'anillahi. Seolah-olah engkau itu menjauhkan sifat-sifat yang kurang dari Allah Azza wa Jal. Paham mas? Sifat-sifat yang kurang dari Allah Azza wa Jal. Fahuwa subhanahu wa ta'ala munazzahun. Allah Azza wa Jal itu munazzahun. Ya, sangat jauh. Dijauhkan dari ankuli naqsin. Dari segala bentuk kekurangan. Nazzaha sabbah. Ingat-ingat mas ya. Mensucikan. Tapi maksudnya mensucikan itu adalah dijauhkan. Dijauhkan dari yang kurang. Nah. Karena insyaAllah naktafi biadil kudrah. Kita cukupkan sekian. Dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab. Dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma sallallahu wa sallam. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.